Konsultasi Syariah. Hukum mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Pertanyaan. Apa hukum memberi ucapan selamat tahun baru Hijriah atau memberikan doa kebaikan dan keberkahan ketika memasuki tahun baru? Jawaban. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukum ucapan selamat semacam ini dan bagaimana cara menjawabnya. Beliau menjelaskan, jika ada orang yang memberi ucapan selamat kepadamu, maka jawab dan balaslah. Namun jangan memulai memberikan ucapan selamat kepada seorang pun. Ini pendapat yang benar dalam masalah ini. Jika ada orang yang mengatakan kepada Anda, selamat tahun baru Hijriah, maka jawablah, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu dan menjadikan tahun kebaikan dan keberkahan bagimu. Namun sekali lagi, jangan memulai memberikan ucapan selamat semacam ini. Karena saya tidak mengetahui adanya riwayat dari para sahabat bahwa mereka saling memberikan ucapan selamat tahun baru. Bahkan patut diketahui bahwa para sahabat belum menetapkan Muharram sebagai awal tahun baru kecuali di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mausu'ah Al-Liqa Asy-Syahri. Syekh Abdul Karim Al-Khudair pernah ditanya tentang hukum mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Beliau menjawab, mendoakan kebaikan kepada sesama muslim yang tidak sampai diyakini sebagai ibadah khusus dalam peristiwa tertentu, hari raya misalnya, hukumnya tidak masalah. Lebih-lebih, jika tujuan ucapan selamat ini adalah untuk menimbulkan rasa cinta sesama muslim, menampakkan kegembiraan dan keceriaan kepada kaum muslimin. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak akan memulai memberi ucapan selamat. Tapi jika ada orang yang memulai memberikan ucapan selamat, akan saya jawab. Karena menjawab ucapan selamat hukumnya wajib. Sementara memberikan ucapan selamat bukanlah sunnah yang diperintahkan, bukan pula sesuatu yang dilarang. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.